Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Ibn Utsaimin rahimahullah, wal ba'u fi qawlih bismillahi, alba pada bismillah, ahia lil isti'anati am lil musahabati, apakah untuk isti'anah memohon pertolongan, au lil musahaba atau untuk kebersamaan. Hunaka man qal, di sana ada yang mengatakan, berpendapat, innaha lil isti'anah, sesungguhnya alba pada bismillah untuk isti'anah, yakni menunjukkan makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Wa minhum man qal, dan di antara mereka ada yang berpendapat, innaha lil musahabah, sesungguhnya alba pada bismillah hanya menunjukkan makna musahabah, kebersamaan, yakni semata bermakna dengan nama Allah, dengan nama Allah, yakni bersama dengan penyebutan nama Allah tanpa menunjukkan makna mohon pertolongan kepada Allah atas aktivitas yang akan dikerjakan. Wa mimman qala innaha lil musahabah, di antara yang berpendapat bahwa alba lil musahabah, az-zamakhsyari sahibul kasyaf wa huwa mu'taziliyun min al mu'tazilah. Az-zamakhsyari di antara yang berpendapat bahwa alba kandungan maknanya hanya untuk musahabah, tidak mengandung isti'anah. Siapa? Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari adalah sahibul kasyaf, pemilik kitab yang berjudul Al-Kasyaf. Al-Kasyaf adalah kitab tafsir. Kitab tafsir karya Az-Zamakhsyari. Dan dia seorang Mu'tazili. Dari kalangan kaum Mu'tazilah. Yani bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kitabuhu al-kashaf, kitabnya al-kashaf, fihi i'tizaliyatun kathiratun. Terdapat di dalam kitab al-kashaf, i'tizaliyatun kathirah. Banyak prinsip-prinsip Mu'tazilah. Banyak akidah-akidah Mu'tazilah. Ya. Yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab itu. Untuk mengajarkan akidah Mu'tazilah. Karena dia seorang Mu'tazili. Bahayanya kitab itu, قَدْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَهَا كُلُّ إِنْسَانٍ. Qad la yastati'u, mungkin saja tidak mampu, an ya'rifaha, mengetahui akidah-akidah Mu'tazilah yang diajarkan oleh Az-Zamakhsyari, ya, kullu insan, setiap orang yang membaca kitab Al-Kasyaf. Jadi boleh jadi tidak setiap orang yang membaca kitab itu mampu, ya, mendeteksi bahwa ini adalah akidah Mu'tazilah. Ini bahayanya. Ini berarti seseorang bisa, ya, terkena pengaruh tanpa sadar. Hatta qala al-Balqini, sampai-sampai al-Balqini mengatakan, akhrajtu minal kasyafi i'tizaliyatin bil manaqish. Akhrajtu. Ya. Yani Al-Balqini membaca kitab itu dan menelitinya untuk ya mendeteksi akidah-akidah Mu'tazilah yang ada di situ. Dia mengatakan akhrajtu. Aku berhasil mengeluarkan. Ya, mengungkapkan minal kasyaf dari kitab Al-Kasyaf i'tizaliyatin akidah-akidah Mu'tazilah bil manaqish dengan menggunakan pahat-pahat. Dengan menggunakan pahat-pahat. Harus dipahat kitab itu. Artinya apa? Tersembunyi di dalam kitab. Tidak langsung tampak pada kalimat-kalimatnya di permukaan. Harus dipahat kalimat-kalimatnya. Dipahat baru bisa kelihatan di dalam. Tersembunyi. Paham maksudnya? Bukan benar-benar ambil pahat kemudian dipahat kitabnya. Hancur kitabnya kalau dipahat benar. Ini apa, ya bahasa kias ya. Nah, bahasa kiasan. Jadi, artinya apa? Menunjukkan kalau seseorang menggunakan pahat untuk mengeluarkan sesuatu dari suatu dari sesuatu harus dipahat, berarti kan tersembunyi di situ, tidak mudah mendapatkannya dan harus dipahat. Faham? Itu maksudnya. Jadi kata Ibn Uthaymin, wahada yadullu ala annaha khafiyah. Wahada yadullu, ini menunjukkan ya ala annaha khafiyah, bahwa i'tizaliyat yang ada di dalamnya itu khafiyah, itu tersembunyi. Baik. Artinya apa? Ya. Hati-hati dengan kitab Al-Kasyaf. Nah, ini kitab tafsir yang berbahaya. Mengandung ya banyak akidah Mu'tazilah. Baik, Az-Zamakhsyari rajjaha anna al-ba'a al-musahabah. Az-Zamakhsyari mentarjih bahwa sesungguhnya al-ba' fungsi maknanya untuk musahabah. Kebersamaan saja dengan nama Allah tanpa mengandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Padahal ya anna dhahira tampaknya ya yang tampak dari maknanya annaha lil isti'anah, bahwa sesungguhnya al-ba menunjukkan isti'anah, mengandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semata bermakna dengan nama Allah, bersama nama Allah, bukan semata itu, tetapi mengandung nama, mengandung makna, memohon pertolongan kepada Allah, agar menolong dia dengan menyebut nama Allah, ya Allah menolongnya untuk menyempurnakan aktivitas yang akan dia kerjakan. Begitu. Lakinnahu rajjah al-musahabata, akan tetapi Az-Zamakhsyari mentarjih makna al-musahabah. Li'anna al-mu'tazila. Kenapa? Nah ini sekarang sisi, ya. Kenapa Az-Zamakhsyari sampai mentarjih makna al-musahabah, bukan isti'anah. Ini penjelasannya. Ada kaitannya dengan akidah mu'tazila. Li'anna al-mu'tazilata, karena sesungguhnya kaum mu'tazila, yarawna berpendapat, berkeyakinan, berakidah, annal insana mustaqillun bi'amalihi, bahwa sesungguhnya seorang hamba itu dia terpisah dengan amalannya dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terpisah dengan amalannya dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia beramal sesuai kehendaknya. Yani seorang hamba beramal sesuai kehendak dia. Jika Allah menghendaki lain, maka kehendak hamba itu yang berlaku, yang terjadi, kalah kehendak Allah. Dan amalan hamba itu adalah ciptaan makhluk itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Jadi di luar kekuasaan Allah. Ini akidah sesat kaum Mu'tazilah Ini kaitannya dengan apa kidah ini? Kaitannya dengan penyimpangan dalam masalah takdir. Ya, salah satu derajat takdir yang wajib diimani dalam keimanan, mengimani takdir, ya, yaitu mengimani bahwa segala yang ditakdirkan oleh Allah itu terjadi dengan kehendak Allah, dan itu semua adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, termasuk perbuatan seluruh hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, dan itu semua adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Mu'tazilah mengingkari ini. Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba-hamba Allah di luar kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, hamba menghendaki, dan berbeda kehendaknya, maka kehendak hamba itu yang berlaku. Kalah kehendak Allah. Karena dia mustaqillun bi'amali. Hamba itu, dia terbebas, terpisah sendiri dengan amalannya di luar kekuasaan Allah. Jadi, amalan hamba itu adalah ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini akidah Mu'tazilah. Ya. Yang membuat Az-Zamakhsyari mentarjih bahwa al-ba' lil musahabah, karena fa idza kana mustaqillan bi amali, karena apabila hamba itu ya terpisah dengan amalannya di luar kehendak dan ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yahtaju lil isti'anah, maka sesungguhnya hamba itu tidak butuh minta tolong kepada Allah. Tidak butuh minta tolong kepada Allah. Paham ya? Hah? Paham keterkaitannya? Nah. Jadi akidah Mu'tazilah itulah yang membuat dia mentarjih ini. Karena sejalan dengan akidah Mu'tazilah tersebut. Lakin la syakka annal murada bil ba'i. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan al-ba' ya, huwal isti'anatu, adalah al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tusahibu kullal fi'li, yang menyertai setiap perbuatan aktivitas. Jadi makna musahabah itu ada. Yani dengan nama Allah kan begitu ya. Itu artinya ya disertai menyebut nama Allah. Tetapi terkandung di dalamnya isti'anah. Isti'anah allati tusahibu kulla fi'l. Memohon pertolongan kepada Allah yang menyertai setiap aktivitas perbuatan hamba. Karena hamba itu ya meskipun punya kehendak, tetapi dia tidak bisa berkehendak kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan takdir Allah. Ya. Dan perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah di bawah kekuasaan Allah SWT. Berarti aktivitas apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun, seorang hamba butuh pertolongan Allah, dia butuh mohon pertolongan kepada Allah. Begitu. Fahiyya fil asli lil isti'anati. Maka al-ba' pada asalnya menunjukkan makna al-isti'anah, wa hiya musahibatun lil insani min awwalil fi'li ila akhirih. Dan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, musahibatun lil insan, senantiasa menyertai insan, min awalil fi'li, dari awal aktivitasnya ila akhirih, sampai akhir aktivitasnya. Mesti. Ya. Tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan bisa memulainya. Tidak akan bisa melanjutkannya, dan tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi dari awal sampai akhir, butuh terus memohon pertolongan kepada Allah SWT. Wa qad tufidu ma'nan akhara, dan boleh jadi menunjukkan makna lain, maknan akhara atau akharon, tertulis di sini apa? akharon, wama huwa sawab, akharon atau akhara. Hah? Malakum taskutun. Hah? Akhara atau akharon? Muhammad? Maknan akharon di sini tertulis akharon ya. Tapi ana ubah tadi menjadi akhara. Tapi yang mana yang benar? Antum mulutnya berbicara tidak keluar suara. Akhoro tanpa tanwin. Pakai tanwin. Baik. Yang lain? Baik, yang pilih pakai tanwin angkat tangan. Yang pilih pakai tanwin angkat tangan. Kenapa kan tidak angkat tangan sekarang? Terpengaruh dengan qaul jumhur. Yang memilih akhara angkat tangan. Yang angkat tangan yang memilih akhara. Yang tidak memilih apa-apa angkat kaki. Ini mamnu' minas sharf. Lupa pelajarannya? Akhara mamnu' minas sharf. Baik. Wa huwa at-tabarruku. Wa huwa madha? At-tabarruku. Makna lain itu adalah at-tabarruk. Memohon berkah dari Allah SWT. Yang mengharapkan berkah ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza lam nahmil at-tabarruka 'ala al-isti'anati. Idza lam nahmil at-tabarruka 'ala al-isti'anati. Jika kita tidak membawa makna tabarruk ya, mencari barokah atas makna isti'anah. Artinya jika ini dianggap makna lain, isti'anah makna lain, tabarruk mengharapkan barokah atas aktivitas yang dikerjakan, ini makna lain. Maka berarti menunjukkan makna isti'anah juga menunjukkan makna tabarruk. Agar amalan itu diberkahi gitu, aktivitas itu diberkahi dengan menyebut nama Allah, berharap agar diberkahi oleh Allah gitu. Nah, ini idza lam nahmil at-tabarruka 'ala al-isti'anah. Nah, wa naqul, dan kita mengatakan kullu musta'inin bi syai'in fa innahu mutabarrikun bih. Kullu musta'inin bi syai', setiap orang yang memohon pertolongan atau meminta pertolongan gitu aja ya, bi syai', dengan sesuatu, fa innahu mutabarrikun bihi, maka sesungguhnya dia juga ya mencari barokahnya. Setiap yang meminta pertolongan dari sesuatu dengan sesuatu ya, berarti sesungguhnya dia juga meminta mencari barokahnya. Nah, berarti ketika dia memohon pertolongan kepada Allah SWT, berarti dia juga meminta mencari barokah ya, memohon barokah dari Allah SWT dengan menyebut namanya. Begitu. Paham ya? Kemudian Allahu lafzul jalalah. Lafzul jalalati 'alamun 'ala dzatil 'aliyyati la yusamma bihi ghairuh. Allah adalah lafzul jalalah. 'Alamun. 'Alamun artinya nama. Ya. 'Ala dzati al-'aliyyati, nama atas suatu zat, yakni zat itu artinya diri, atas suatu zat, ya, diri al-aliyah yang maha tinggi. La yusamma bihi ghairuhu, tidak dinamakan dengan nama ini selainnya. Jadi ini termasuk di antara ya nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh ya ada selain Allah yang bernama Allah, enggak boleh. Ada beberapa nama ya yang itu khusus hanya untuk Allah, tidak boleh selainnya dinamai dengan nama itu. Wa huwa mustaqqun minal uluhiyati, dan nama ini pemetikan maknanya minal uluhiyati, dari al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya ketuhanan. Al-uluhiyah artinya ketuhanan. Wa asluhu ilahun, dan asalnya adalah ilahun. Tuhan. Ya, ilah adalah Tuhan maknanya. Al-uluhiyah ketuhanan. Jadi Allahu ya dari kata ilah. Naam. Lakin hudhifatil hamzatu, akan tetapi di buang hamzahnya. Ila, hamzah di awal itu i, ada hamzah kan, i ilahun. Nah, hamzah itu dibuang. Wa'uwidha anha, dan digantikan ya sebagai pengganti hamzah yang terbuang itu, yang terhapus itu, bi al, diganti dengan apa? Bi'al dengan al. Ya, dengan al. Al ketemu lah. Ilahun. I dibuang. Tinggal lahun. Tapi i yang i hamzah dibuang itu diganti dengan al. Al masuk ke lahun menjadi al. Allahu. Ya kan? Nah, menjadi Allahu. Fasarat Allah, maka menjadilah Allah. Wa qila, dan dikatakan pula, ada yang berpendapat lain, asluhu al-ilah, pakai al dari awal. Asluhu, asalnya adalah al-ilah. Al-ilah. Sudah ada al-nya memang. Faham bedanya? Di atas itu asalnya apa? Ilahun tanpa al, ya. Ilahun tanpa al. Ini pendapat yang kedua mengatakan al-ilahu, ada al-nya. Faham ya? Wa anna al, dan sesungguhnya al mawjudatun, ada, terdapat, fi binaihi, pada bangunan ya katanya, minal asli, dari asalnya, pada struktur katanya, sudah ada minal asli, dari asalnya, yaitu al ilah. Jadi memang sudah ada alnya. Wa hudhifatil hamzatu, dan dihapus hamzah itu, litakhfifi, untuk meringankan pengucapan. Ya. kama hudifat minan nas, sebagaimana halnya hamzah dihapus, dibuang dari kata annas. Wa asluha al-unas, dan asal kata annas itu adalah al-unas. Dibuang hamzahnya menjadilah apa? An-annas. Ditakhfif untuk meringankan pengucapan. Al-ilah, ya, dibuang hamzahnya untuk meringankan menjadilah Allah. Jadi berdasarkan pendapat yang kedua ini tidak ada penggantian, ya. Hanya dihapus saja hamzahnya untuk takhfif peringanan. Untuk meringankan pada penyebutan. Beda dengan yang di atas. Ya, ada yang dibuang dan yang dibuang itu diganti. Diganti dengan al. Itu bedanya. Baik. Jadi yang kedua ini, ya, seperti halnya annas asalnya adalah lunas. Wa kama hudifatil hamzatu min khairin wa syarr. Dan sebagaimana halnya hamzah dibuang dari kata khair dan syarr. Ya. Wa asluha, dan asalnya adalah akhyaru wa asyarru. Asalnya adalah akhyaru. Akhyaru artinya lebih baik. Isim tafdil, ya. Isim tafdil, akhyaru. Untuk meringankan menjadi khair, dibuang hamzanya. Asyarru, lebih jelek. Isim tafdil. Untuk meringankan, dibuang hamzah menjadilah syar. Jelas, ya? Baik. Jadi, wa makna Allahi, dan makna Allah ma'khudatun min al-uluhiyyah, dipetik dari kata al-uluhiyyah yang bermakna ketuhanan. Ya, al-uluhiyyah wa hiya ta'abbudu bihubbin wa ta'limin, yaitu menuhankan Allah dengan penyembahan, peribadatan, bihubbin, yang disertai dengan rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan. Ya. Jadi Allah artinya apa? Tuhan yang disembah. Nah, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Hub dan ta'zim, rasa cinta dan pengagungan, ini adalah asas penyembahan kepada Tuhan. Baik. Yuqal, dikatakan aliha ilaihi. Aliha ilaihi. Ya, penggunaan kata ini. Aliha ilaihi ay ishtaqa ilaihi. Ishtaqa ilaihi artinya rindu kepadanya. Rindu kepadanya, merindukannya. Wa ahabbahu, mencintainya. Wa anaba ilaihi, kembali kepadanya. Wa azzamahu, dan mengagungkannya. Ya, berarti aliha ilai artinya apa? Makna-makna yang kita dengar tadi. Nah, ketika seorang hamba menyadari derajatnya dan statusnya sebagai hamba Allah yang butuh kepada Tuhannya Allah SWT, yang wajib dia cintai dan dia agungkan, yang wajib dia sembah dengan penuh rasa cinta pengagungan. Aliha ilai, dia rindu kepadanya, mencintainya, kembali kepadanya, mengagungkannya. Tayyib. Fahiyya mustaqqatun minal uluhiyah. Maka kalimah, ini kata ini, lafzul jalalah ini, pemetikan maknanya dari kata al-uluhiyah, wahiyal mahabba wa ta'lim, yaitu kecintaan dan pengagungan. Ya. yakni ketuhanan, singkatnya tadi ketuhanan. Nah, yang dipertuhankan dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, begitu. Wa alaihi fayakunu ilahun bima'na ma'luh. Berdasarkan ini, maka ilahun bima'na ma'luh. Ilahun, Tuhan, maknanya ma'luh, yang dipertuhankan, yang disembah. Ay ma'bud. Ay ma'budin. Bima'na ma'luhin, ay ma'budin. Jadi ilah, maknanya ma'luh. Ya, yaitu ma'bud. Yani sesembahan, Tuhan yang disembah. Jadi, jangan lagi ada yang bingung apa makna Allah ya. Ilah kan maknanya jelas ya. Ilah artinya apa? Tuhan, sesembahan. Ilah, ma'lum, ma'bud. Allah apa ya maknanya? Allah maknanya sama dengan ilah. Nah, sudah kita dengar penjelasan ya dari Syekh. Nah. Wahal fi'alun ta'ti bima'na maf'ul? Apakah fi'al, wazan fi'al, datang dengan makna yang ditunjukkan oleh wazan maf'ul? Naqulu na'am. Kita mengatakan ya. Demikian. Mithlu firashin. Seperti kata firash bima'na mafrush. Firash. Kasur. Ya. Alas gitu ya. Alas. Ya. Bima'na mafrush. Nah. Yang dibentangkan dijadikan alas. Baik. Itu diduduki, ditiduri. Nah. Wa bina'in bima'na mabnu'in. Bangunan ya. Artinya dibangun. Wa ghirasin bima'na maghrus. Ghiras bima'na maghrus. Sesuatu yang ditanam, ditancap. Nah. Jadi, ilah wazannya fi'al bermakna ma'luh ala wazan maf'ul. Jadi ma'luh ma'bud. Tuhan yang disembah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Selesai ini. Ya. Kemudian kita beranjak ke penjelasan tentang Ar-Rahmanir-Rahim. I'rabnya apa? Pada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim adalah na'at, sifah. Ya. Wa na'tul majrur majrurun mithlu. Ya, maka dia pun majrur seperti lafdzil jalalah. Tayyib, Ar-Rahmanir Rahim. Amma Ar-Rahmanu, adapun Ar-Rahmanu fa huwa na'tun li lafdzil jalalati. Maka dia adalah na'at sifat terhadap lafdzil jalalah. Wa huwa aidan, dan Ar-Rahman juga ismun min asma'illahi ta'ala, merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah ta'ala. Yadullu ala ar-rahmah, yang menunjukkan makna rahmat. Rahmat. Ya. Wa jami'ul ladhina haddur rahmata, dan semua yang haddu ar-rahmata, mendefinisikan ya makna rahmat, hadduha, mereka mendefinisikannya bi athariha, dengan athar-atharnya, dengan efek-efeknya. Efek yang tampak hasil dari rahmat itu. Ya. Famathalan, maka contohnya, ana arhamu as-saghira, ana arhamu as-saghira. Ya. Ana arhamu as-saghira. Fama huwa makna arhamu? Maka apa makna arhamu pada kalimat ana arhamu as-saghira? Ya, dalam bahasa kitab diartikan apa ana arhamu as-saghira? Saya mengasihani, mengasihi, mengasihani anak kecil itu. Ya. Nah, apa maknanya arhamu di sini? Hal huwa al-afu, bukan Allah ya, salah cetak. Al-afu, atta. Jadi kadang ada salah cetak, jadi dibenarkan saja. Seperti halnya tadi maknan akharon yang benar taklik di samping ashab maknan akhara li anna akhara mamnu min as-sarf min at-tanwin. Kemudian ini huwal athfu bit-ta bukan Allah. Al-athfu artinya al-athfu artinya belas kasih gitu. Kasihan, mengasihi. Au huwa ar-rifqu bihi atau maknanya ar-rifqu bihi lembut ya dengannya. Ar-rifqu bihi lembut dengannya. Ini jadi ketika dikatakan ana arhamus saghira, apakah artinya ya saya mengasihani anak kecil itu ya, belas kasih kepadanya, ataukah maknanya saya lembut dengannya ya. Al-jawabu jawabannya la, tidak ya, tidak demikian. Jadi pertanyaannya apa tadi, apa makna arhamu? Arhamu apa makna arhamu? Apakah maknanya tadi al-afu yakni belas kasih, kasihan kepada anak kecil itu, atau karifku bi lembut dengannya? Ya, sikap lembut dengan al-jawablah. Ya, bukan itu maknanya. Li'annal adfa, karena sesungguhnya al-adfa yang menunjukkan makna belas kasih, min atharir rahmah, itu adalah efek dari rahmah. Ya, rahmat kepada anak kecil itu, ya, efeknya adalah mengasihani dia. Mengasihi dia. Wa kadzalika rifqu bihi, begitu pula sikap lembut kepadanya terhadapnya itu min atharir rahmah, itu juga efek dari sifat rahmat yang ada padanya. Ya, sifat rahmat yang dimilikinya ya, hasilnya efeknya di anak kecil itu adalah dilembuti, disikapi lembut gitu. Nah jadi farrahmatu hiyar rahmah, jadi rahmat itu adalah rahmat. Apa makna rahmat? Maknanya rahmat. Itu fala tastati'u, maka anda tidak tahu, jadi anda maka anda tidak sanggup ya. Jadi anda tidak sanggup antu arifaha, untuk memberi ta'rif, definisi, had, atau tuhaddidaha, atau memberi had, batasan makna. Anda tidak akan sanggup ya memberi ta'rif, yaitu definisi, atau ya, atau tuhaddidaha, memberi had, yaitu batasan makna. Bi'audoha, atau bi'audohi. Bi'audoh atau bi'audohi? Fikri. Bi'audoh atau bi'audohi? Bi'audoh. Karena? Mamnu' minash-shorf. Nah, pelajaran mamnu' minash-shorf itu butuh perhatian tersendiri ya. Sering-sering ditengok. Nah. Baik. Bi'audoh. Min lafziha, dengan definisi, dengan batas makna yang lebih jelas daripada lafadznya itu sendiri. Anda tidak bisa memberi definisi batasan makna yang lebih jelas dari lafadz itu sendiri. Ingin mendefinisikan rahmat, definisinya adalah ini, sulit. Mendatangkan definisi untuk bisa memperjelas ya makna rahmat lebih jelas. Kalau kita mengatakan apa makna rahmat, ya rahmat maknanya ya, sudah jelas itu. Nah, baik, ada pun yang dibahasakan mengasihi, ya, menyayangi, itu semua adalah efeknya, efek daripada rahmat. Baik. Fanaqulu, maka kita mengatakan innar rahmata ma'lumatul ma'na. Sesungguhnya, ya, rahmat itu maknanya diketahui, maknanya jelas, maknanya adalah rahmat. Rahmat adalah rahmat. Ar-rahmatu hiya ar-rahmat. Tamam? Wa majhulatul kaifiyati, dan tidak diketahui kaifiyahnya. Ya. Tidak diketahui kaifiyahnya, hakikatnya binisbati lillahi azza wa jal, kaitannya dengan Allah azza wa jal. Terkait dengan Allah azza wa jal sebagai pemilik rahmat, kita tidak tahu bagaimana hakikat rahmat, sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah merahmati, ya, kaifiyahnya, caranya, hakikatnya, ya, kita tidak tahu. Bicara kaifiyah itu sudah bicara tentang apa? Hakikat, ya, seluruh hakikat sifat-sifat Allah kita tidak tahu. Seluruh kaifiyah, tata cara sifat-sifat Allah kita tidak tahu. Ya, yang diketahui apanya? Maknanya. Al-ma'na ma'lum, ghairu majhul. Wal-kaifu majhul, ghairu ma'lum. Ingat, Athar dari siapa? Al-Imam Malik. Dan juga dari gurunya Malik, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i. Ketika ditanya tentang makna al-istiwa oleh seorang mubtadi' yang masuk ke Masjid Nabawi. Nah, al-istiwa'u ma'lum, maknanya ma'lum, maknanya diketahui jelas. Nah, ghairu majhul, tidak majhul, artinya maknanya ma'lum, diketahui maknanya. Istiwa' maknanya jelas, di atas, tinggi di atas. Ya. Wal-kaifu, sebelum itu wal-imanu bihi, wajib, beriman dengannya wajib, sesuai dengan makna yang sesungguhnya tanpa dipalingkan. Ya. Wal kaifu majhul, ghairu ma'lum. Dan kaifiyah, tata cara istiwa Allah di atas arasy, itu yang tidak diketahui. Yani hakikat istiwanya Allah tidak diketahui. Itu kaidah. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala diketahui maknanya, tetapi tidak diketahui hakikatnya, yaitu bagaimana tata caranya. Baik. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah merahmati, bagaimana hakikat rahmatnya. Ya, namun kita mendapati efek-efek dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita. Ya. Walakinnaha ma'lumatul athar, akan tetapi diketahui efek-efeknya. Ya, efek-efeknya. Nah. Nikmat-nikmat yang kita rasakan itu adalah efek dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farrahmanu, jadi Ar-Rahmanu kesimpulannya, ismun min asma'illahi Ta'ala. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama Allah Ta'ala, min asma'il husna, yadullu ala sifatir rahmati, menunjukkan sifat rahmat. Ya, bahwa Allah, ya, bersifat rahmat. Naam. Jelas? Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum.